حدثنا أحمد بن عيسى أحمد بن عيسى ابن حسان المصري معروف بابن التستري Ahmad bin Isa ibn Hassan al-Misri ma'ruf bibn Tustari. Barakallahu fikum. Saduqun, dia rawi yang saduq. Tukullima fi ba'di sama'atihi. Tukullima fi ba'di sama'atihi. Dia rawi yang shaduq, namun sebagian pihak ada yang memperbincangkan tentang sama'nya dia. Iya, mendengarnya dia dari gurunya. Barakallahu fikum. Ada yang mempermasalahkan bahwasanya dia ini tidak mendengar dari gurunya. Barakallahu fikum. Qala al-Khatib, al-Khatib al-Baghdadi menyatakan, mengomentari statement tadi, beliau mengatakan bila hujjah, bila hujjah. Mereka-mereka yang meragukan samanya Ahmad bin Isa itu mengucapkan tanpa adanya hujjah, tanpa adanya argumen yang kuat. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, itu pembelaan dari Al-Khatib Al-Baghdadi terhadap barakallahu fikum sama'nya Ahmad bin Isa. Qala haddathana Abdullah ibn Wahb bin, berkata Ahmad bin Isa telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb. Abdullah bin Wahab di sini adalah Abdullah ibnu Wahab ibni Muslim Al-Qurashi maulahum. Abu Muhammad al-Misri. Faqihun, thiqatun, hafidhun, abidun. Faqih, beliau pakar dalam masalah fikih. Thiqah, dalam masalah hadis. Hafid, barakallahu fikum, dan abid. Ya, lengkap sudah. Ya, sifat-sifat, kriteria, barakallahu fikum, seorang rawi ada pada beliau. Qala akhbarana Amr ibnul Harith, telah menghabarkan kepada kami Amr bin Harith. Amr ibnul Harith ibn Ya'qub al-Ansari maulahum al-Misri. Abu Ayyub thiqatun faqihun hafizun. Ya, dia rawi yang thiqah dalam bab hadis, faqih dalam masalah fikih, hafid. Barakallahu fikum. Anna Aban Nadhar haddathahu, bahwasanya Abu Nadhar telah menceritakan kepada dia. Abu Nadhar di sini adalah Salim ibnu Umayyah Salim ibnu Umayyah maula Umar ibnu Ubaidillah At-Taimi Al-Madani. Ayyib. Thiqatun sabtun. Rawi yang thiqah dan kuat, kokoh hafalannya. Wa kana yursil. Namun beliau terkadang memursalkan hadis. Barakallahu fikum. Ya. Ayyib. Sehingga dari keterangan ini barakallahu fikum kita bisa mengambil kesimpulan tidak semua ya rawi-rawi yang thiqah hadisnya disahihkan. Ya. Walaupun secara zatnya dia rawi yang thiqah barakallahu fikum, terkadang hadis yang dia bawakan itu dilemahkan. Kenapa? Dari sisi yang lain. Iya. Dari siapa? Irsal. Dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Ini yang dikenal dengan illah penyakit hadis yang khafiyah. Dalam ilmu shalah namanya hadis apa? Yang penyakitnya itu samar, Abu Ayyub. Hadis? Hadis apa? Kalau yang penyakitnya itu samar dalam ilmu shalah namanya hadis? Hah? Mana lagi din dua? Ridwan? Hadis mu'al. Iya. Yeah. Hadis mu'al itulah hadis yang barakallahu fikum zahiruhu shihhah. Secara zahir sanadnya sahih barakallahu fikum, namun di situ terdapat illatun khafiyah, penyakit yang samar. Di antaranya lah dalam bab irsal. Iya. Yeah. Secara zatnya dia rawi yang thiqah, namun ternyata setelah dicek dia tidak mendengarkan dari orang yang dia riwayatkan hadisnya. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga tidak semua rawi yang thiqah hadisnya disahihkan. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Di antara barakallahu fikum bentuk irsalnya Abu Nadhar di sini adalah qala ad-Daruqutni lam yasma min ibni Abi Aufa. Imam Daruqutni mengatakan lam yasma min ibni Abi Aufa. Abu Nadhar di sini tidak mendengar dari ibnu Abi Aufa. Sehingga kalau Anda mendapati Abu Nadhar meriwayatkan dari ibnu Abi Aufa, maka riwayatnya dhaifah. Barakallahu fikum. Tayyib. Contoh yang lain, riwayat dia yang mursal adalah dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdzibu Tahdzib, riwayatuhu an Auf ibni Malik indi mursalah. Riwayatuhu an Auf ibni Malik indi mursalah. Kata Al-Hafidz, riwayatnya Salim ibnu Umayyah atau Abu Nadhar dari Auf bin Malik adalah mursal. Artinya bukan mungkati. Baik. An Sulaiman ibn Yasar. Dari Sulaiman bin Yasar. Abu Ayyub al-Hilali. Maula Maimunah. Sulaiman bin Yasar kunyahnya adalah Abu Ayyub Al-Hilali dan dia inilah maulanya Maimunah qila Ummi Salamah. Ada yang mengatakan Ummu Salamah barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun fadilun ahadu fuqaha is-sab'ah. Dia ini rawi yang siqah, fadil, memiliki banyak keutamaan, dan dia merupakan salah satu dari 7 fakar fikih yang ada di kota Madinah pada saat itu. Iya. Sehingga dalam barakallahu fikum sejarah ya, itu ada yang namanya fuqaha us-sab'ah. Ya. 7 orang pakar fikih yang hidup dalam satu zaman dan dalam satu kota. Itu barokah yang luar biasa. Barakallahu fikum. Iya, ngumpul semuanya dalam satu waktu dalam satu wilayah. Barakallahu fikum. Iya. Taib, itu masa termasuk masa keemasan. Barakallahu fikum. Pada masa tadi. Iya. Di antara fuqaha sab'ah tadi adalah Sulaiman bin Yasar. Barakallahu fikum. Taib, siapa yang bisa menyebutkan 6 yang lain dari jajaran fuqaha us-sab'ah, 7 pakar fikih kota Madinah saat itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Salamah. Itu qasidahnya. Sebutkan satu persatu namanya secara lengkap. Satu. Ubaidullah bin. Iya. Terus. Urwah bin Zubair. Terus. Yang ketiga. Al-Qasim bin. Bin Muhammad bin. Abi Bakar. Yang keempat. Said bin Musayyib. Yang kelima. Abu Bakar bin Harith. Bin. Abu Bakar bin Harith ibni Hisham ibni Mughirah. Ayyib Labas. Terus. Sulaiman bin Yasar. Kharijah ibn Zaid bin Thabit. Ahsanta. Barakallahu fikum. Ya. Antum catat itu. Fuqaha us-sab'ah. Barakallahu fikum. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, riwayatnya Sulaiman bin Yasar dari Aisyah radhiyallahu anha dikomentari oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Kata Al-Bazzar, lam yasma' Sulaiman ibnu Yasar min Aisyah. Ya. Al-Bazzar menyatakan dalam musnadnya, lam yasma' Sulaiman ibnu Yasar min Aisyah. Sulaiman bin Yasar tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Ya. Itu sesuai dengan kadar keilmuan beliau. Barakallahu fikum. Qala sahibul imam Tayyib, laisal amru kama qal. Hakikatnya tidaklah seperti yang dinyatakan oleh Al-Bazzar. Iya. Tayyib. Fa fi sahih al-Bukhari an Sulaiman ibni Yasar sa'altu Aisyata anil mani yusibu as-saub. Barakallahu fiik. Faqalat kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Ya. Baik. Untuk menunjukkan Ikhwan bahwasanya Sulaiman bin Yasar mendengar dari Aisyah dalam riwayat Bukhari, beliau langsung bertanya kepada Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah tentang mani yang barakallahu fikum menimpa sebuah pakaian, maka Aisyah mengatakan saya pernah mencucinya dari pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa fi sahih Muslim fi hadzal hadis. Sedangkan dalam sahih Muslim terkait dengan hadis ini juga, qal Sulaiman bin Yasar mengatakan haddatsatni Aisyah radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga pernyataan Al-Bazzar dalam musnadnya barakallahu fikum tayyib itu tidak tepat. Gitu ya. Baik. Kalau menyatakan Sulaiman bin Yasar tidak mendengar dari Aisyah barakallahu fikum, ternyata terbukti bahwasanya Sulaiman bin Yasar meriwayatkan dari Aisyah sebagaimana dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga dari situ barakallahu fikum itu terdapat faedah yang sering disampaikan kepada kita bahwasanya seorang alim, seorang ulama yatafawatu. Iya, mereka itu bertingkat-tingkat kadar pengetahuannya. Qad khafiya alaih barakallahu fikum syai'al umur. Terkadang samar bagi mereka sebuah perkara. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Qalat Aisyah menyatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan qattun hatta ara minhu lahawatih. Aisyah menyatakan saya tidak pernah melihat Rasul itu tertawa sampai saya melihat lahawat. Lahawat itu jam'u lahat. Ya, jam'u lahatun atau lahatin. Wahia al-lahmatul hamra al-mu'allaqa 'alal hanqi. Al-lahmatul hamra al-mu'allaqa 'ala al-hanqi, menggunakan kaf. Al-hanqi au al-lahmatu allati fi aqsa saqfil fam. Ya. Baik. Lahat itu adalah daging ya berwarna merah yang tergantung di atas langit-langit mulut, atau daging yang letaknya ada di ujung langit-langit mulut. Apa namanya itu? Yang di atas langit-langit mulut ada daging yang menyantol itu. Apa namanya? Hah? Apa? Pita suara? Bukan. Apa dalam ilmu biologinya itu namanya? Hah? Ada yang tahu? Gak pernah belajar biologi ya. Barakallahu fikum. Tapi tahu ya? Ada daging kecil yang di atas langit-langit mulut. Barakallahu fikum. Itu namanya lahawat. Jadi maknanya Rasul tidak pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha tertawa sehingga daging kecil yang ada di langit-langit mulutnya itu terlihat. Maksudnya tertawa dengan lebar gitu ya. Tertawa dengan Barakallahu fikum, terbahak-bahak itu tidak pernah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Ikhwan ya, atau dengan istilah lain namanya koh-koha. Barakallahu fikum. Tapi kalau tertawa biasa, barakallahu fikum, warid datang dalam beberapa riwayat beliau dhahik, barakallahu fikum, tertawa namun tidak overdosis, barakallahu fikum. Baik. Innama kana yatabassam sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu hanya senyum saja. Iya. Itu yang lebih sering, barakallahu fikum. Beliau lebih sering untuk tersenyum daripada tertawa. Qalat Aisyah menyatakan, wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan 'urifa fi wajhihi. Dan beliau apabila melihat awan hitam tebal, barakallahu fikum, aurihan atau angin yang bertiup dengan kencang, urifa fi wajhi, akan nampak dari raut wajah beliau. Yaitu apa, Ivan? Wajah yang cemas dan khawatir. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu orang yang sering senyum. Orang yang mukanya berseri-seri, kalau keadaan ya perasaannya itu barakallahu fikum sedang tayyib, tidak senang, itu sangat terlihat jelas ya, sangat-sangat jelas, karena dia terbiasa dengan senyum dan muka yang berseri-seri, sehingga kalau dia merasa takut atau khawatir atau cemas, itu sangat jelas kelihatan dari wajah beliau, barakallahu fikum. Iya, tapi kalau orang yang biasa cemberut sama saja, masalah takut enggak takut ya gitu terus mukanya gitu ya. Enggak kelihatan ekspresinya, barakallahu fikum. Hai. Itu kata Aisyah. Sehingga Rasul kalau melihat awan hitam, angin bertiup kencang, langsung kelihatan dari ekspresi wajah beliau yang berubah, barakallahu fikum. Faqalat, maka Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, innan nasa idza ra'au ghaima farihu. Wahai Rasulullah, masyarakat loh, kalau mereka melihat awan hitam, mereka senang. Itu ya. Raja'an ayyakuna fil matar, karena mereka mengharap awan hujan tadi membawa hujan. Barakallahu fikum. Ya. Tapi biasa orang timur tengah sana, jazirah Arab, kalau ada hujan itu luar biasa. Senengnya masyaallah. Ya kan ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu kebiasaan masyarakat di sana. Kalau melihat awan hitam, mereka sangat senang. Wah, bakal hujan ini. Iya. Tapi kok Anda berbeda? Ketika melihat awan hitam, barakallahu fikum, justru kelihatan pucat pasi atau rasa khawatir dari raut wajah Anda. Wa araka idza ra'aita urifat fi wajhika al-karaha. Sedangkan aku melihat pada wajah Anda, tayyib, kalau melihat awan hitam tadi, maka akan diketahui dari wajah Anda itu ketidaksukaan terhadap hal tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Itu pertanyaan Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok beda ekspresi wajah Anda dengan masyarakat? Barakallahu fikum. Faqala, ya Aisyah, ma yu'minni ayyakuna fihi azabun uziba qawmun birrih. Waqat ra'a qawmun al-adaba minhu faqala hadza 'aridum mumtiruna. Maka Rasul menjelaskan alasannya, wahai Aisyah, saya tidak pernah merasa aman. Ya. Bahwasanya pada awan hitam tadi mengandung azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang kencang. Dalam keadaan kaum tadi menduga, melihat, memandang, barakallahu fikum, azab tersebut dengan mengatakan hadza 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan memberikan hujan kepada kami, barakallahu fikum. Baik, ya. Jadi Rasul menjelaskan barakallahu fikum bahwasanya rasa atau perubahan raut wajah beliau tadi itu disebabkan karena beliau khawatir jangan-jangan awan hitam tadi atau angin yang bertiup kencang tadi adalah azab Allah Subhanahu wa taala yang barakallahu fikum Allah timpakan kepada sebuah kaum, barakallahu fikum, sebagaimana dulu pernah terjadi. Iya. Di mana kaum itu sudah senang melihat awan hitam, diduga ada hujan, ternyata itulah adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tayyib dahkuhu at-tabassum idza radiya au ajaba bi syai'in. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawanya beliau itu dengan tersenyum kalau melihat kalau beliau melihat sesuatu yang beliau ridai atau beliau kagum padanya. Iya. Yang kedua, kasratu dhahak laisat min sifatis salihin. Ya, banyak tertawa bukanlah termasuk sifatnya orang-orang yang salih. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana riwayat yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya, wa iyyaka wa kasrata dhahik. Fa innaha yumitul qalbah wa yuzhibu binuril wajhi, barakallahu fikum. Yang ketiga adalah barakallahu fikum adamul amni min makrillah. Ya. Tidak boleh bagi kita merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di mana Allah menyatakan afa amina makrullah fala ya'manu makrullah illa qaumul khasirun. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah melainkan termasuk dalam orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadur رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Ini ada pertanyaan, apa hukumnya sholat di belakang orang yang biasa melakukan kesyirikan seperti mendatangi dukun dan lain-lain? Tayyib. Yang pertama, kita nasihatkan barakallahu fikum, ya, untuk mencari imam yang lain. Ya. Alhamdulillah kita tinggal di sebuah negeri yang begitu banyak masjid, ya, dan sekarang alhamdulillah kaum muslimin cukup tayyib, banyak juga yang menegakkan sholat-sholat jamaah di masjid. Kalau kita mengetahui di masjid ini imamnya barakallahu fikum suka dengan yang namanya klinik-klinik, kita cari masjid yang lain, ya, yang lebih mendekati dengan sunnah barakallahu fikum tayyib. Namun terkait dengan kasus seperti ini, ya, apa hukumnya sholat di belakang makmum, di belakang imam yang melakukan kesyirikan, barakallahu fikum, seperti mendatangi dukun, hukumnya dirinci. Ya. Kalau memang itu sudah sampai pada tingkatan kekufuran, ya maka tidak sah sholat di belakang dia. Tapi kalau tidak sampai tingkatan kufur barakallahu fikum, maka sholatnya sah. Terkait dengan yang mendatangi dukun, sudah pernah kita sebutkan rinciannya. Iya, untuk orang yang mendatangi dukun itu ada yang kafir barakallahu fikum, ada yang musyrik, ada yang apa? Fasik. Iya, ada yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari barakallahu fikum. Al-muhim kalau bisa Anda mencari imam yang lainnya barakallahu fikum. Apa bantahan kepada orang yang mengkafirkan pemerintah dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yahkun bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barakallahu fikum. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dengan beberapa redaksi. Ya, dalam surat yang sama. Barakallahu fikum. Ada tiga ayat. Yang pertama yang kita baca tadi, yang kedua Allah menyatakan faman lam yahkun bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain faulaika humul zalimun. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan hukumnya berbeda-beda. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Barakallahu fikum. Tayyib, dikatakan kafir pada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau dia meyakini hukum Allah, hukum makhluk itu lebih baik daripada hukum Allah. Iya. Jadi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah atau negara itu lebih baik daripada undang-undang Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah. Maka kafir kalau dia meyakini hal tersebut. Yang kedua, barakallahu fikum, kalau dia meyakini hukum makhluk itu setara, ya, sederajat dengan hukum Allah, kafir. Ya. Atau yang ketiga, dia menyatakan barakallahu fikum, ya, boleh bagi seseorang itu berhukum dengan hukum makhluk. Barakallahu fikum. Tayyib, inikah kafir? Barakallahu fikum. Ya. Adapun yang fasikun, barakallahu fikum, yaitu terkait dengan mereka-mereka yang berhukum dengan hukum makhluk, namun dalam keadaan barakallahu fikum mereka meyakini hukum Allah lebih baik, gitu ya. Namun dikarenakan mereka dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, kalau tidak mengikuti bagaimana barakallahu fikum, ya, bagaimana ngasih makan keluarga dan semisal dengannya, akhirnya apa? Dia mengikuti hukum tersebut, maka dikatakan sebagai fasikun. Iya. Dikatakan sebagai zalimun, barakallahu fikum, terkait dengan seorang hakim yang dia mengetahui bahwasannya orang yang ingin dia hukumi ini adalah orang yang benar, kemudian dia disuap, kemudian dia memutuskan orang ini sebagai orang yang salah. Barakallahu fikum. Iya. Atau yang harusnya dia ini dihukum mati, kemudian dia ringankan hukumannya menjadi apa? Hanya dipenjara 2 bulan. Barakallahu fikum. Maka dia dikatakan apa? Sebagai faulaika humul zalimun. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tidak bisa menghukumi secara mutlak seperti itu, karena di dalam ayat pun Allah merinci. Barakallahu fikum. Apakah majalah As-Sunnah milik orang Ahlus Sunnah? As-Sunnah yang mana? Solo? Hah? As-Sunnah, majalah As-Sunnah terbitan mana? Siapa nanya? Yang ana tahu itu miliknya orang-orang Sururi, majalah As-Sunnah. Enggak tahu kalau ada majalah sunnah yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nektahi bihil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.